takon keluargane wong kang lara. Takon keluargane wong kang lara anhalihi saking keadaane almarid. Jadi saat menjenguk orang yang sakit dianjurkan untuk bertanya kepada keluarga si sakit tentang keadaannya. Bagaimana keadaan fulan yang sakit? Gola an ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali ibn Abi Thalib setuhune Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu iku kharaja metu sinten Sayyidina Ali min indi Rasulillah saking sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiwajaihi ing dalem sakite Rasulillah fiwajaihi ing dalem sakite Rasulillah allazi kang tuwfiya kang meninggal sinten Rasulillah tuwfiya kang meninggal sinten Rasulillah fihi ing dalem allazi wajai fihi ing dalem allazi kala Fakola mengucap sopo annas menungso. Orang-orang sedang menunggu keadaan Kanjeng Nabi, bagaimana kabar Kanjeng Nabi, sakit keras beliau. Fakola nas ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, bapaknya Hasan. Kaifa asbaha Rasulullah, kaifa iku koyo opo asbaha isu-isuan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hasan, bagaimana kabar Kanjeng Nabi sekarang? Qala mengucap sinten Sayyidina Ali Abul Hasan tadi. Asbaha bihamdillah bari'an, asbaha isu-isuan sinten Rasulullah bihamdillah kelawan memuji Allah. Iku bari'an wong kang sembuh, iku bari'an wong kang sembuh. Ya. Memang sembuh ya Rasulullah itu. Wong kayak mau mengimami. Ya kan? Membuka satir, dibuka satirnya. Kanjeng Nabi melihat sahabat sholat di Imam Abu Bakar. Sahabat senang ya melihat Kanjeng Nabi sehat ya. Kala memang sembuh, tapi selanjutnya Kanjeng Nabi meninggal. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Babuma utawi kikubab nerangno perkara. Yaquluhu kang ngucap ingma. Yaquluhu kang ngucap ingma sapa man wong. Ayisa kang putus asa sapa man. Ayisa kang putus asa sapa man min hayatihi saking uripe man. Apa doa yang diucapkan oleh orang yang merasa bahwa dirinya akan meninggal. Dia sudah merasa bahwa dirinya itu dekat ajalnya. Ini maknanya dia putus asa dari hidup. Artinya dia sudah tidak punya harapan hidup sudah. Dia merasa bahwa sebentar lagi akan mati karena mungkin satu dia merasakan sendiri demikian. Nomor dua, dokter yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Bagaimana doa yang harus diucapkan? Kala an Aisyah radhiyallahu anha. Kala ngendika Sayyidina Aisyah. Sami tu krungu sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hali utai nabi iku mustanidun wong kang bersandar. Iku mustanidun wong kang bersandar ilaiya marang ingsun. Ilaiya marang ingsun. Kanjeng Nabi bersandar pada saat Sayyidah Aisyah. Waktu itu sakit keras beliau. Akan meninggal. Yaqulu haling indiko sitan Kanjeng Nabi. Indiko ngeten. Allahumma ufirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Allahumma du Allah. Ighfir ngapura sitan panjenengan. Allahumma du Allah ighfir ngapura sinten panjenengan li marang ingsun warhamni lan melasono sinten panjenengan ing ingsun warhamni lan melasono sinten panjenengan ing ingsun. Wa alhiqni lan nemokno sinten panjenengan ing ingsun. Wa alhiqni lan nemokno sinten panjenengan ing ingsun. Birrafiqil a'la kelawan arrafiqil a'la ya. Yeah. Birrafiqil a'la kelawan arrafiqil a'la. Sopo arrafiqil a'la? Para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenenge arrafiqil a'la. Kala ono sing ngarani arrafiqil a'la itu Allah Ta'ala. Ono mana? Kala muttafaqun alaih. Allahumma firli warhamni walhikni birrafiqil a'la. Ono dungo ne yang sampai merasa akan meninggal dunia. Ya. Kala ya Allahumma firli warhamni walhikni birrafiqil a'la. Ono sigarani arrafiqil a'la niku niku kasuhada wasolihin. Ya. As-siddiqin wasuhada wasolihin itu rafiqil a'la walhasil memaknai ar-rafiqul a'la ulama benten-benten pendapat muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Qala wa anha lan saking Aisyah qalat ngendika sinten Aisyah ngendika ngeten ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hali utai kanjeng Nabi iku bil mauti tetep kelawan mati artine mukaddimai mati kanjeng Nabi saat itu dalam keadaan akan meninggal dunia indahu iku ing dalam sandingi kanjeng Nabi qadahun utawi wadah fihi kang iku tetep ing dalam qadah maun utawi banyu qadahun utawi wadah fihi iku tetep ing dalam qadah maun utawi banyu wa wa halu utawi kanjeng Nabi iku yudkhilu nglebokno sinten kanjeng Nabi iku yudkhilu nglebokno sinten kanjeng Nabi yadahu ing tangani kanjeng Nabi fil qadahi ing dalam wadah sumayam sahu nuli ngusap sinten kanjeng Nabi wajahahu ing wajahi kanjeng Nabi bil ma'i kelawan banyu sumayakulu nuli ngendika sinten kanjeng Nabi ngendika ngene Allahumma aini ala humaratil maut wa sakaratil maut Allahumma ya Allah aini nulungono sinten panjenengan ing ingsun aini nulungono sinten panjenengan ing ingsun ala ghamaratil mauti ing atase pira-pira rekosane mati ing atase pira-pira rekosane mati kesulitan-kesulitan yang diperoleh saat sakaratul maut wa sakaratil maut lan iku jenenge rekosane mati padha manane wa sakaratil maut lan pira-pira rekosane mati rawahu Tirmidzi ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi iki nunjukaken lek lara niku nek mati niku sakit ana sing jenenge sakaratul maut bab istihbabi wasiyati ahli marid. Kalau tawi kibab nerang no sunai wasiat. Kala keluargani wong kang loro. Kala wasiat kepada keluarga orang yang sakit. Ya supaya berbuat baik kepada yang sakit. Sing sabar yo kang yo. Sampan jenguk teman bapak sampean temannya sakit. Ditunggu oleh temannya. Nah, teman sampean nunggu, maka sampean sunnahnya berwasiat kepada teman sampean. Sabar kang ya, sabar. Ini ujian Allah untuk menghapus dosa, untuk mengangkat derajat. Sabar ya, sabar. Nah, pasti semuanya akan baik-baik saja. Nah, dihibur. Waman lan wong yahdumuhu kang melayani sapa man ing almarid. Waman lan wong yahdumuhu kang melayani sapa man ing almarid bil ihsani. Bala bil isani kelawan agawi bagus ilaihi marang almarid wasobri lan sabar alama ingatasi perkoro wasobri lan sabar alama ingatasi perkoro ya suku kang berat opoma min amrihi sangking perkarani almarid diwasiati kawan sabar menghadapi beratnya melayani orang yang sedang sakit. Apalagi yang sudah sakit orang tua sendiri. Gak bisa jalan. Kadang sudah gak sadar. Bertahun-tahun gak sadar. Ya kan? Masya Allah berat itu. Gala. Itu juga sakit bagi orang yang sakit. Gala. Maka doa saja kepada Allah Ta'ala. Ya Allah minta yang terbaik. Ya Allah. Gala. Ana wong duwe wong tuwa ya. Orang tuanya sakit keras. Gak mati-mati dilalap pirang-pirang tahun gak sadar cuma jadi apa namanya? Kembangi bayang jero wong Jawa. Berada di atas tempat itu bertahun-tahun itu. Ya anaknya sabar. Ya. Terus jalu dungo. Nyuwun dungo. Dungoni, ya wis mantar muka entuk keapian. Mati bareng. Bapake mati. Bu saking bahagia bapake mati dino Jumat apa krana bapake iku mati. Sing kebebane dhek niku hilang spontan ngucapkan alhamdulillah. Ngeluh gitu. Ya Allah. Jadi dhek juga berdoa bapaknya semoga mati hari Jumat. Nanti lalai kupas malam Jumat mati. Dek gak percaya kalau bapaknya mati kan. Tanya pada kaum kiai kaum jajan kaum kan ya. Tak nih terus bapak kalau mati tenan apa itu nih. Oh iya mati alhamdulillah. Bapaknya mati malah alhamdulillah. Ya saking beratnya ya. Mau belum alam ya kita gak tahu. Ya matinya dia alhamdulillah krono bapak mati dino Jumat apa krono. Gala kokon sabar ya sabar wis kate meneh. Gala wa kadal wasiatu wa kadalan iku koyo mengkul-mengkul wasiat. Al wasiatu te wasiat biman kelawan wong koruba kang dekat apa sababu mautihi sebabe mati niman bihadin kelawan had au kisos enuto kisos wanahwi hima lan sepadane had utawa kisos qalaan imron ibn al-husaini radhiyallahu anhu annamra'atan sedune wong wadon min juhainata kang saking kabila juhaina iku atat nekani sapa imro'ah annabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa yautawi imro'ah iku hubla iku hamil minas zina saking zina ada perempuan mendatangi kanjeng Nabi dalam kondisi hamil dari perbuatan zina. Naudzubillah ni. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah ya Rasulullah wahai Rasulullah asabtu mengenani sapa ingsun had dan ing had ya Rasulullah kula melakukan sesuatu yang menyebabkan had fa'akimhu mongko jumenengno sinten panjenengan ing had alaya ingatasi ingsun. Maka laksanakan had itu kepada saya wahai Rasulullah. Nek ngaku nek lakoni zina. Lah wis nek wis ngaku ngeten iki nggih mboten saged ngapura. Kudu di had. Pada mongko memanggil sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyaha ing waline imro'ah. Lalu wali perempuan itu dipanggil. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah ahsin bagus ana sapa sira ilaiha marang imroah. Ya, iki gawa mulih sik iki. Anak perempuan ini bawa pulang dulu, ya rawat yang baik, berbuat baiklah kepada dia, ya. Nah, karena masih dalam keadaan mengandung, kalau dirajam waktu itu nanti kandungannya ikut mati. Maka rajamnya tidak dilaksanakan saat itu, nunggu melahirkan dulu baru dirajam. Faida wa tu'at mongko ing dalem nalikane melahirkan sapa mar'ah. Fatini mongko nekanono sapa sira ing ingsun biha kelawan mar'ah. Ya. Kalau dia sudah melahirkan, maka bawa dia ke sini lagi. Apa alam mongko nglakoni sapa waliyuha. Kala ketika melahirkan dibawa kepada Kanjeng Nabi fa amaro mongko perintah biha kelawan imro'ah sinten annabiyyu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasuddat mongko diikatkan alaiha ing atase imro'ah apa siapuha pakaiane piro-piro pakaiane imro'ah summa amaro nuli perintah sinten Kanjeng Nabi pihak lawan imro'ah farujimat nuli dirajam sapa imro'ah wah dirajam mati summa sholat nuli sholat sinten Kanjeng Nabi alaiha ing atase mar'ah. Hadis ini menunjukkan satu, kalau orang sudah mengaku kepada pemimpin bahwa dia melakukan sesuatu yang menyebabkan had, maka pemimpin itu tidak diperbolehkan membatalkan had tersebut. Tidak boleh. Lebih baik tidak perlu dilaporkan, tapi langsung tobat bainaka wa bainallah. Namun loro hadis ini menunjukkan bahwa ada istilahnya had yang berupa rajam, yaitu bagi perempuan yang telah bersuami. Partner menikah ya itu rajam hukumannya kok ngelakoni zino ya. Nomor 3 hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati dirajam, orang yang mati di had, di kisos itu tetap dihukumi Islam, karena walaupun dia melakukan dosa besar, dosa besarnya tidak sampai menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Karena itulah Kanjeng Nabi menyolati dia, ya kan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan dia itu sudah tobat kedawuhi Kanjeng Nabi. Dia itu tobat. Qotabat taubatan lau kusimat baina ahlil ardi au kama qol ya lawasi'athum dawuhi Kanjeng Nabi. Lau kusimat ala ahlil madinati lawasi'athum. Perempuan ini benar-benar telah tobat dawuhi Kanjeng Nabi. Seandainya tobatnya itu dibagi kepada penduduk Madinah pasti cukup. Saking tobatnya tenanan. Gak tenan piye wong gelem dirajam itu berarti benar-benar tobat. Itu berarti tobatnya sungguh-sungguh sampai dia berani disakiti. Ya, demi napa memperoleh tobat surga niku pun. Mergane rajam ya yang dilakukan dengan atas dasar apa namanya kerelaan itu bisa melebur dosa yang dilakukan. Jadi nek ana wong mencuri terus dipotong tangannya, dosanya habis. Kalau memang hilaf ulama, manusia sekarang ini orang tetap itu hukuman dunia, hukuman akhirat dia tetap kuat tuh deh. Enggak lu nih kayak gitu. Kalau babu jawa si kau lil maridi, kalau wong bawa alam. Kendo. Di imami duhai ya, imami pak duhai. Ini buat di kau kita. Endo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya